ke veteran sana. Dengan arogansinya, dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dengan kekuatan-kekuatan yang dia miliki, dia mengusir semua orang-orang di komplek Wonosalam. Usir semua orang-orang yang ada di komplek veteran sana. Semuanya pergi dari sini. Semua aset kalian milik penguasa. Jangan ada satupun yang membawa harta benda yang dia miliki. Semuanya pergi hanya dengan baju yang melekat di tubuh dia saja. Itu kan namanya merampas harta. Rumahmu yang bagus itu, mobilmu yang mewah itu, perabotan-perabotan dalam rumahmu yang diberangkas itu, dan segala macam hewan-hewan yang kamu miliki. Gitu dia. Yang punya kambing-kambingnya gak boleh dibawa, yang punya ayam-ayam gak boleh dibawa, yang punya madu, yang punya herbal, dan tinggalkan semuanya. Dalam kondisi yang demikian, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu lakukan? Berontak? Berontak? Demo? Ngelawan? Atau kamu mengatakan sami'na wa atho'na? Jujur. Dan jujur ya, Pak. Jujur. Oh, kalau membaca riwayat gitu ya. Nah, sami'na wa atho'na. Begitu langsung kondisi real di lapangan. Demikian yang kamu hadapi. Wah, susah sekali untuk mengatakan sami'na wa atho'na. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul memiliki shalafatun fil manhaj, yang kokoh prinsipnya, kokoh manhajnya, maka dengan lapang dada dia mengatakan sami'na wa atho'na. Mir. Sami'na wa atho'na. Saya membawa mobil saya. Tidak boleh. Mobil kamu tinggal di sini. Sami'na wa atho'na. Maaf, saya mau ambil barang-barang saya, mau baju-baju. Tidak boleh. Terus pergi dengan baju yang ada di tubuh kamu. Sami'na wa atho'na. Pergi selain. Masya Allah. Mungkin ya, Pak? Tidak mungkin. Sekarang tuh, baru saya kasih gambaran gerambiangan gak real ya. Berangan-angan yang gak bagus gitu ya. Kita sudah, wah gak mungkin Ustaz. Bangun rumah kayak gini aja. Berapa tahun ini? Nyerenginya ini. Apalagi mobil saya baru ganti Ustaz. Dan segala macamnya. Tapi subhanallah, terjadi di kalangan salafun salih. Di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketaatan yang demikian ini ya. Diambil semua, diambil sebagian barangnya. Dikarenakan ada keputusan dari khalifah. Diambil sebagian barangnya. Maka dia taati. Dia pasrah. Diambil sebagian barangnya. Sambil mengatakan sam'an wa ta'ah. Setiap diambil barang yang lain, sam'an wa ta'ah. Diambil barang yang satu lagi, sam'an wa ta'ah. Padahal bukan karena kezaliman penguasa. Bukan karena masyarakatnya zalim. Itu terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kalau kita membaca secara Umar Ifan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda pada masa kekhilafahannya. Kita akan tahu pada masa Umar. Itu awal-awal Islam menggepakkan sayapnya memperluas wilayah Islam. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, beliau mengirim pasukan ke arah Bahrain untuk menaklukkan Bahrain di bawah pimpinan Al-Ala ibn al-Hadrani radhiyallahu anhu wa arba, yang kemudian setelah itu diganti oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Pada wilayah Persia. Untuk penaklukan Persia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arba menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa arba untuk kesana. Pasukan besar dibawa ke arah Persia yang dulu yang sekarang Irak dan Iran.

Berarti dia telah terjatuh pada tindakan anti pemerintah. Bahasa Arabnya, khurujun alal hakim, bentuk pemberontakan penguasa. Lu kan gitu tok masuk pemberontakan. Pemberontakan penguasa itu ada yang kecil, ada yang gedeng, ada yang gede. Barakallahu fikum. Ya, dan dibahasakan Rasulullah alaihi salatu wasalam, syibron, jengkal saja pemberontak. Ini akibatnya. Dan jangan ya, tidak boleh. Barakallahu fikum. Maka dalam perkara seperti ini, qanatina azzaakumullah ahlus sunnati wal jamaah mestinya sebagai pihak yang terdepan dalam mentaati penguasanya, dalam mentaati pemerintahnya, karena ahlu sunnah yang punya prinsip ini, mereka yang mengkaji prinsip ini, yang memahami, yang mengilmui, yang membaca nafsul kitab atau sunnah, keterangan para salaful ummah dalam prinsip ini, duluan ahlu sunnah itu, jangan terbalik gitu, jangan kemudian dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Di tengah-tengah masyarakat diadakan kerja bakti. Paling molor. Atau paling tidak pernah mau. Diadakan kerja bakti. Mana ya. Ikhwan-ikhwan ahlus sunnah. Kok sepi-sepi aja ini. Biasanya kalau ada kajian. Rame. Masjidnya full. Ya, sekarang ini. Kerja bakti itu orang-orang. Di. Barakallahu fikum. Nah demikian ya. Antum yang harus menampilkan sebagai kudwatun hasanah, contoh yang baik di kalangan masyarakat. Amin. Barakallahu fikum. Nah, berkendara juga yang sopan. Begitu ya. Maju, hijau, maju. Merah, berhenti. Berhenti. Jam'an wa ta'ah. Barakallahu fikum. Niatkan untuk mentaati penguasa, pahala besar. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda keimanan. Pemerintah menyatakan bagi yang berkendara roda 4 harus menggunakan sabuk keamanan, klik atau tilang. Klik, bismillah. Klik. Sam'an wa ta'ah. Maju. Pahala ya, Pak. Prinsip itu. Ada dia. Yang menggunakan sepeda motor yang motor roda 2 dengan helm standar. Leo standar. Pakai standar. Sam'an wa ta'ah. Pahala lagi. Harakallahu. Nah, SK terbaru, peraturan terbaru, yang bermotor harus menyalakan lampu utama di siang hari. Nyalakan. Bismillah. Sam'an wa ta'ah. Harakallahu. Pahala itu. Pahala itu. Kan, ya, ada yang ngomentari. Mas. Wangat ke ini, kok lampu ini dicerai. Kan ya. Jangan gubris. Kalau katakan sama'an wa ta'ah. Samina wa ta'na. Pahala ya itu. Samina wa ta'na. Pahala. Betul ya. Apalagi dalam perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Maka harus ada ketaatan dan kepatuhan kepada pihak penguasa. Allahul musta'an. Baik, kemudian perkara berikutnya yang disebutkan dalam riwayat ini ialah sabdanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa alla nunazi'al amra ahla. Ini yang menjadi pembahasan inti kita sekarang. Wa alla nunazi'al amra ahla. Tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa. Tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa. Kait dengan masalah ini, al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah membawakannya pada bab yang ke-18 yang setelahnya. Ini sekarang pembahasan intinya, gerakan anti pemerintah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah, uqubatul baghi 'ala waliyil amr al-muslim. Hukuman al-baghi bagi orang yang bughat, yang memberontak, waliul amr muslim, penguasa yang muslim. Tamam.